Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Asatiyatul Kiram, Ikhwatul Iman, keluarga besar Majelis Cahaya Hati yang insya Allah semua hati kita diberi cahaya oleh Allah. Allahu Akbar. Dan kita masih melanjutkan tentang dosa-dosa besar. Kali dosa besar apa bang? Syirik. Insya Allah kita akan terus mendapat nasihat dari beliau berurut ya. Dosa pertama yang paling besar, syirik. Nanti yang kedua apa, yang ketiga. Sehingga kita bisa mengenal dan menjauhinya semua. Araktu lishar litarkihi. Ya. Aku mengetahui yang buruk-buruk itu untuk menjauhinya. Dan kita untuk bertaubat semua. Allahu Akbar. Surah An-Nisa ayat 48. Silakan buka An-Nisa ayat 48. Bersama imam kita juga, muazzin kita juga, Ustaz Jenil Haq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, segala sesuatu di muka bumi ini punya kenikmatan. Secara khusus kalau kita bicara dosa dan ibadah, atau maksiat dengan ibadah, keduanya punya kenikmatan. Jadi kalau orang berbuat maksiat, bohong kalau dia mengatakan tidak punya kenikmatan. Orang kalau berpacaran, melakukan hal-hal yang haram, meminum khamar, atau apa saja membuang-buang waktunya padahal yang sia-sia, dia merasakan sebuah kenikmatan. Tapi jangan lupa bahwasanya ibadah juga punya kenikmatan. Yang kedua kenikmatan ini tidak bisa ketemu. Kalau seseorang menikmati kenikmatan maksiat, maka kenikmatan ibadahnya akan hilang. Allahu Akbar. Bang, bagus sekali ini kalimat. Tidak bisa bertemu dua kenikmatan. Kalau orang nikmat maksiat, pasti tidak nikmat ibadahnya. Kalau orang nikmat ibadah, tidak bakal senang maksiatnya. Nyebut aja sudah tidak nyaman. Dengar aja sudah tidak nyaman. Jadi kalau seseorang melakukan maksiat, dia merasakan kenikmatan. Tapi nikmat ibadahnya akan hilang. Secara otomatis, walaupun dia tutup matanya untuk khusyuk sholat, tidak bakal pernah bisa. Makanya, kenikmatan ibadah dalam khusyuk sholat, nikmat bersedekah, rajin mau ke masjid, apa saja, itu akan terus dirasakan pada saat kenikmatan maksiatnya hilang. Kalau seseorang sibukkan diri dengan ibadah, terus memaksakan diri, maka kenikmatan maksiatnya akan hilang. Karena dia rasakan nikmat ibadah, dia merasa jijik dengan maksiat itu. Begitu pula sebaliknya, orang yang rajin maksiat merasakan kenikmatan, dia tidak merasa nyaman dengan ibadah. Tidak akan pernah ketemu keduanya. maka saudaraku, tentukan jalan Anda untuk ikut kepada kenikmatan ibadah. Kita bicara masalah dosa sekarang. Dosa ini kalau kita kerjakan, dalam hadis sahih riwayat Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang hamba berbuat sebuah dosa, sebuah pahala, perbuatan amal saleh, maka Allah titikkan di dalam hatinya sebuah titik cahaya warna putih. Kalau dia buat lagi amal saleh, cahaya putih lagi. Kalau dia buat lagi amal saleh, cahaya putih. Sampai kalau dia komitmen menjaga itu, terus saja komitmen setiap hari, jadwal rutin yang telah Allah kasih, sholat subuh, habis itu zikir pagi, kemudian dia duduk sampai syuruk misalnya, kemudian dia hadir di majelis ilmu, dia istirahat sebentar ada sholat duha, sebentar istirahat ada sholat duhur, sebentar istirahat ada sholat asar, sebentar istirahat ada maghrib, istirahat sebentar ada isya, habis itu istirahat ada sholat malam. Padat jadwal seorang mukmin dalam keseharian. Kalau dia sibukkan diri terus dengan ini, hatinya akan penuh dengan cahaya yang putih. Allahu yang kata para ulama, maka akan menyebar ke seluruh orang-orang yang ada di hadapan dia. Bang, pelan-pelan bang. Kami senang banget menyimak, nyata juga. Mudah-mudahan diingat ya. Semakin kita bertakamul, disibukkan dengan ibadah, amal saleh, iha usunnah, makin bersih, bercahaya hati kita. Lalu sebaliknya kata Nabi SAW, kalau seorang hamba berbuat dosa, Allah titikkan dalam hatinya sebuah titik berwarna hitam. Kalau dia ulangi dosa itu, titik hitam lagi. Kalau dia ulangi lagi, titik hitam lagi. Ada orang subhanallah malam ini di bar, besok di bar, lusa di bar. Dari zina ke zina, dari bohong ke bohong, tidak berhenti. Maka terus hatinya dititikkan dengan titik hitam. Sampai kata Nabi SAW, kalau hatinya sudah hitam kelam, bisa keras, bahkan lebih keras daripada batu. Orang seperti ini mau lihat kematian di depan matanya, mau lihat badai yang besar, tidak bisa lagi. Allah mengatakan au asyaddu kaswah, atau hati itu bisa lebih keras daripada batu. Sudah susah karena sudah keras, sudah tertutup dengan kemaksiatan tersebut. Masih bisa dibersihkan tapi harus taubat dan butuh waktu yang cukup lama. Bagaimana dia membersihkan hatinya? Berapa tahun dia maksiat, maka sekian tahun pun semestinya dia mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surah An-Nisa ayat 31 menjelaskan kepada kita, kalau dosa-dosa besar dikerjakan, tidak dikerjakan, dijauhi, maka secara otomatis semua dosa kecil bisa dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan dimasukkan ke dalam surga. Karena memang cukup banyak hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita, seorang muslim kalau wudu, maka akan, kalau dia membasuh tangannya, akan berjatuhan semua dosanya bersama dengan tetesan air yang terakhir. Kalau dia berkumur-kumur dan istinsyak, masukkan air di hidungnya, maka akan jatuh semua dosa yang ada di hidung dan mulutnya. Kalau dia membasuh wajahnya, akan jatuh semua dosa yang ada di wajahnya bersama dengan tetes air yang terakhir. Begitu pula pada saat dia mengusap kepala dan kakinya, maka semua dosanya akan jatuh sampai tidak tertinggal sedikit pun dari dosa-dosa kecil yang dia pernah kerjakan. Tapi di sini syaratnya adalah harus ada menjauhi dosa besar. Ternyata ulama mengatakan dosa besar itu ibaratnya sebuah rantai yang lebih besar daripada rantai-rantai kecil, dosa-dosa kecil. Dan kalau rantai besar ini ada, kita sulit untuk memutus dosa-dosa atau rantai-rantai kecil tadi. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, antara umrah ke umrah, antara Jumat ke Jumat, antara lima waktu sholat ke sholat yang setelahnya, itu mukaffiratun lima bainahumna idza ijtanibatil kaba'ir, akan mengampuni dosa-dosa kecil semua kalau syaratnya dosa besar dijauhi. Jadi ternyata dosa besar ini memang gak bisa. Dia harus betul-betul taubat nasuha sehingga rantai besarnya terputus dari api neraka jahannam. Rantai-rantai kecil dibantu oleh Allah untuk diputuskan dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan. Dosa besar yang paling induk, kurang lebih ada 99 dosa besar ditulis oleh Imam Az-Zahabi, induknya adalah syirik kepada Allah. Apa itu syirik saudaraku? Kata-kata syaraka yusyariku artinya mempartisipasikan Allah. Misal, atau kita ambil ilustrasi, di akal kita atau di pikiran kita buat sebuah lingkaran namanya Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Gak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang ciptakan langit dan apapun yang ada di sana. Yang di bumi apapun yang ada di atasnya. Yang di lautan apapun yang ada di dalamnya. Semua itu kembali kepada satu kalimat rahasia. La ilaha illallah. Yang ciptakan kelihatan atau tidak kelihatan kecuali Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman padanya dikatakan mukmin, yang tidak beriman dikatakan kafir, menyimpang dari lingkaran nama Allah tadi. Yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya itu namanya syirik. Seperti misalnya, saya ambil contoh di Indonesia, mohon maaf saya tidak singgung siapapun, tapi ini syirik yang berbahaya sekali bagi kita. Sementara sholat saudaraku kita mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Selesai salam, pergi kuburan sebelah masjidnya minta-minta. Sekarang mana komitmen Anda tadi mengatakan hanya kepadamu, hanya kepadamu? Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, saya heran melihat orang yang datang meminta-minta pertolongan kepada orang yang sudah mati, sementara di dalam kuburan manusia seperti dia yang sudah jadi tulang, yang ruhnya orang di dalam kuburan itu butuh doa dia, bukan sebaliknya saudara. Ini hal yang dasar yang harus diketahui. Ulama juga membagi syirik menjadi dua. Ada syirik besar, dua-duanya dosa besar ya. Ada syirik kecil. Tolong kalimat syirik kecil jangan terpengaruh dengan si kecilnya, karena ini juga dosa besar. Tapi syirik besar adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal meminta pertolongan. Baik itu pertolongan disembuhkan penyakit, diberikan keturunan, ya ditambahkan rezeki, dan ini perginya kepada benda-benda yang dianggap mati oleh manusia. Baik itu kuburan, batu, pohon dianggap keramat, ataupun sampai beristighatsah meminta tolong kepada syaitan-syaitan yang memang diharamkan untuk interaksi sama mereka. Saudaraku, teman-teman yang banyak terpengaruh untuk pergi ke dukun, minta tolong kepada orang-orang yang akhirnya menyalahgunakan ya kekuatan Allah SWT, tidak minta kepada Allah, larinya kepada syaitan, maka ini semua perbuatan syirik, tidak dibolehkan. Banyak orang karena ingin mendalami tenaga dalam, banyak orang karena ingin membuat orang lain jatuh cinta sama dia, atau apa saja, melariskan usahanya, lalu pergi kepada orang-orang dukun ini yang tadinya memang bekerja sama dengan syaitan, yang syaitan ini menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, meminta tolong. Ingat saudaraku, para sahabat kalau sendal mereka putus, dalam hadis sahih dikatakan, mereka mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Ada sebuah rahasia di sini. Kalau Allah menerima doa saya, dari mana saya tahu kalau doa itu diterima? Datang dalam bentuk sinyal. Misal tadi, sahabat mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Apakah Allah akan lemparkan sendal dari langit? Jawabannya tidak. Ya Allah, sembuhin saya. Apakah Allah akan lemparin obat dari langit? Bukan. Ya Allah, mudahin jodoh saya. Apakah Allah lemparin manusia dari langit? Tidak. Tapi pada saat saya berdoa dengan khusyuk di sholat malam dan Allah ijabah, maka besok Allah akan kasih misalnya disembuhkan, datang dalam bentuk sinyal saudaraku. Tiba-tiba saya ketemu dengan seorang muslim atau kerabat saya yang saya ketemu, lalu ngobrol-ngobrol sampai membicarakan penyakit saya. Lalu pada saat lagi bicara penyakit, tiba-tiba dia bilang, setelah saya bilang saya kena mah kronis misalnya, atau saya dapat sebuah penyakit tertentu. Lalu dia bilang, setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Saya ke dokter itu, konsultasi cocok, resepnya cocok. Apakah dokter dan resep yang sembuhkan? Demi Allah bukan. Itu jawaban doa kita. Kalau Allah tidak mau ijabah, maka walaupun dokternya ahli spesialis, seorang profesor, resepnya ratusan juta, tidak bakal bisa sembuh. Kalau saya katakan, ya Allah mudahin rezeki saya, Allah tidak lemparin duit dari langit, tapi tiba-tiba besok ada yang ajak kerjasama bisnis, ada yang tawarin pekerjaan, ada yang tawarin mau jual produknya, tapi kita nggak punya duit, bisa kita tawarin ke orang lain. Begitu pula dengan jodoh. Ada orang yang menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan Allah tidak mendatangkan jodoh saya. Berapa banyak orang yang telah Allah datangkan kepada Anda dalam bentuk sinyal. Si A datang gak cocok, si B datang gak cocok, si C datang gak cocok. Yang putih ditolak, yang hitam ditolak, yang tinggi ditolak, yang gemuk ditolak. Lalu Anda mau nikah sama siapa? Jadi kalau berbuat syirik, Allah subhanahu, kalau syirik besar tadi, maka tidak Allah tidak ampunin dosa itu kalau seandainya sempat meninggal tidak taubat. Kalau taubat sebelum meninggal berbeda. Karena kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, at-taubatu tujubu ma qablaha. Taubat akan menghapuskan semua dosa yang sebelumnya. Asal sebelum meninggal taubat, insya Allah diampuni. Tapi kalau sempat meninggal, tidak taubat kepada Allah, kalau berbuat syirik tadi, maka Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 48 tadi yang dibacakan. A'udhu billahi minasyaitonir rajim, inna allaha la yakfiru ayushrakabih. Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya, ini kalau meninggal tidak sempat taubat. Wa yakfiru maduna dzalika liman yasha, dan dia bisa mengampuni siapa yang dia inginkan. Kata ulama tafsir adalah pada saat ditimbang amal. Jadi kalau seseorang meninggal dunia masih ada dosa-dosa yang dia kerjakan, kemudian tidak sempat taubat selain syirik, masih ada kemungkinan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah, insya adzabah wa insya ghafarallah. Kalau Allah mau Allah ampuni, kalau tidak Allah akan hukum. Tapi kalau dosa syirik saudaraku, menggantungkan nasib pada kuburan, pada jimat, pada pohon, pada dukun-dukun, semua ini tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini dikatakan, wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Siapa yang menyekutukan Allah, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Allahu Akbar, tidak akan diampuni dosa syirik. Kecuali ia bertobat sebelum wafat. Tapi kalau tidak bertobat sampai wafat, tidak akan diampuni. Allahu Akbar, ampuni dosa syirik kami, ya Allah. Kuatkan tauhid kami, bersihkan akidah kami, sucikan iman kami, ya Allah. Jazakumullah Ustaz Dr. Khalid Basalamah. Sayang terbatas waktu. Jazakumullah Satyanil Haq. Terima kasih Arifin selalu mengingatkan amal jariah ini. Silakan datang Desa Cibadu, Gunung Sindur. Itu sudah terbuka jalan 1200 meter dengan lebar 30 meter. Allahu Akbar. Terima kasih juga insinyur-insinyurnya yang hadir. Kita akan biiznillah, insyaallah Allah bangunkan masjid dan pesantren Az-Zikr. Allahu Akbar. Silakan akhi hubungi akhi Awaluddin 0856 90010, 0856 90010. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih amal jariah antum semua. Maafkan Arifin, maafkan kami banyak hilaf. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir.